Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يقول ربنا جل جلاله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم جميعا من النار معاشر المسلمين Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, baik apa yang kita dapatkan berupa nikmat-nikmat Allah yang zahirah atau yang batinah, semuanya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kewajiban kita sebagai seorang mukmin untuk pandai-pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Dan di antara konsekuensi untuk seorang dikatakan mensyukuri nikmat Allah adalah mereka menggunakan nikmat-nikmat tersebut ala ta'atillah, untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. La li maksiatillah, bukan untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian di hari Sabtu, ya, sore, dari kitab Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid, ta'lif Fadilatul Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Dan kitab ini sudah menjadi modul antum, ya, modul akidah. Antum bisa menggunakannya. Nah, baik. Dikarenakan pentingnya perkara akidah yaitu tauhid, dan inilah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semuanya dan seluruh alam semesta ini adalah untuk tujuan tauhidullah bil ibadah, untuk mentauhidkan Allah di dalam beribadah. Nah, dan sebelum kita masuk kepada kitab ini, kita akan membaca mukaddimah dari Syekh Shalih Al-Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah, dan juga nubdah mujazah an hayatil muallif. yaitu biografi ringkas kehidupan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Naam. Wa qabla hadha at-tauhid ya ikhwah adalah perkara yang menjadi prioritas dari dakwah para anbiya war rusul. Ini perlu kita ketahui. Nah, sampai-sampai mereka mewasiatkan kepada putra-putranya sebelum kepada umatnya untuk mereka menjadi orang yang bertauhid. Ya. Masih ingat apa yang diucapkan oleh Nabi Yaqub? Wa idza qala Yaqub. Naam. Wa idza qala Yaqub al-maut. Naam, wa idza hadara Yaqub al-maut liibnihi. Naam, wa huwa ya'iduhu ya bunayya ma ta'buduna min ba'di. Naam. Ketika Nabi Yaqub menjelang wafatnya memberikan mau'idah nasihat kepada putranya, mada tak budu namin ba'di, apa yang kamu ibadai setelah meninggalku nanti. Nah, jadi ini pesan dari seorang nabi kepada putranya tentang perkara tauhid. Ya. Nah, berkata Luqman, wa idh qala Luqman libnihi wa huwa na'am, wa idh qala Luqman na'am ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim. Ini wasiat-wasiat salihin al-anbiya war rusul ya ikhwan kepada ya putra-putra mereka, dan ini menjadi ya perkara penting pula kepada ahlus sunnah salafiyun untuk memperhatikan putra-putranya dalam perkara tauhid. Nah, karena ini pondasi, ya. Aslun minal usul al-Islam. Pondasi dari pondasi-pondasi Islam adalah at-tauhid. Oleh karenanya ma'asyur al-ikhwah wal akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita apa? Terlena. Kita banyak menghafalkan Al-Qur'an, ya, banyak menghafalkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata lemah dalam akidah atau tauhid. Ya. Nah, sehingga apa? Seorang yang lemah tauhidnya rapuh. Ya, karena pondasinya lemah, akhirnya rapuh. Ketika ada hembusan fitnah, apakah fitnah itu syubhat wasyahawat, nah, tumbang dia. Ya, karena tidak punya pondasi tauhid ya yang kuat. Barakallahu fikum. Maka kita lihat bagaimana Luqman al-Hakim, Nabi Yaqub, Nabiullah Ibrahim alaihi salam, bagaimana cara mendidik mereka kepada menanamkan tauhid ya kepada putra-putranya. Nah, sehingga menjadi apa? Menjadi orang yang kokoh akidahnya, kokoh manhajnya. Nah, ini perkara tauhid. Ya. Harus dibangun pondasi ini kepada anak-anak kita. Ya. Antum harus membangun ya diri antum dengan pondasi yang kuat. Akidah tauhid. Nah. Kalau tidak ya ikhwan, sudah, seorang itu sulit dia mendapatkan hidayah. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengaitkan hidayah dengan tauhid. Naam. Siapa yang ingat dalil? Naam, bahwa alladzina yalbisuna imanahum bidulmin. Naam. Gimana ayatnya? Mukbil. Naam, alladzina amanu ولم يلبسون إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Dan orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidhulmin, dan tidak mempercampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itu mendapatkan keamanan dari Allah, wa hum muhtadun, dan mereka itu mendapatkan hidayah. Mundur ya ikhwan, hadil ayah. Ya. Al-hidayah makrunah bittauhid. Hidayah itu ya Allah gandengkan dengan tauhid. Nah, seorang yang bertauhid dia akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat Allah, ya. Ayat Al-Qur'an. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ay bisyirk ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Nah, makanya kita melihat orang-orang yang mendapatkan hidayah alal Islam wa ala sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam hum ahlut tauhid. Mereka adalah orang-orang yang bertauhid. Nah, orang-orang yang bertauhid dan merekalah yang mendapatkan jaminan keamanan fid dunya wal akhirah. Mendapatkan jaminan keamanan di dunia dan di akhirat. Nah, barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jaa Jibril, nah, ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Jibril, man qala la ilaha illallah min ummatika, nah, dakhala al-jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa, ya, Jibril mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dari umatmu, dia akan masuk ke dalam jannah. Masya Allah. Keutamaan tauhid ya ikhwan. Ya. Keutamaan tauhid. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan hamba-hambanya yang bertauhid ke dalam jannah. Nah, sehingga ini perkara penting yang harus menjadi prioritas kita sebagai kaum mukminin, sebagai seorang ahlus sunnah salafiyin, untuk benar-benar ya punya semangat mempelajari tauhid. Ya. Jangan seorang salafi itu sukanya taklimnya yang lucu-lucu. Nah, wah ada Ustaz Fulan lucu, rame. Ada kajian tauhid sepi. Nah, ini kebalik ikhwan. Nah, ya. Jadi ahlus sunnah salafiyin harus semangat mempelajari tauhid. Barakallahu fikum. Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah, imam fi dakwah. Beliau seorang imam, ya, di dalam dakwah salafiyah. Makanya beliau mendapatkan ujian yang berat, ya, dari musuh-musuh dakwah. Dari musuh-musuh dakwah. Karena apa ikhwan? Karena yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah dakwatul anbiya war rusul. Sama dengan apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Dakwatut tauhid. Sehingga orang-orang yang membawa misi dakwatut tauhid akan mendapatkan ya ujian-ujian dalam dakwahnya. Nah, kalau sekarang rame-rame menyerang ya dakwatut tauhid, dakwati ahli sunnah salafiyah dengan julukan Wahabiyah, dakwah Wahabiyah. Nah, ya. Lah sekarang kalau mereka mau jujur, apa itu dakwah Wahabiyah? Apa isinya? Nah, ta'al, ya, ijlis huna, duduk. Apa itu isinya dakwah Wahabiyah itu? Melarang berdoa kepada selain Allah, ya, datang ke kuburan, ziarah-ziarah kubur dan berdoa di sana. Nah, itulah tauhid. Itulah dakwah yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Nah, sehingga persis ikhwan, yang menimpa dakwah salafiyah ahlus sunnah dengan apa yang menimpa para nabi dan rasul sama. Karena apa itu? Dakwah yang dibawa adalah dakwatut tauhid. Dakwatut tauhid. Barakallahu fikum. Dan seorang yang membawa dakwatut tauhid harus tegar. Ya, harus tegar. Sekalipun apa? Nyawa dia melayang. Nyawa dia taruhannya. Ya. Harta benda enggak seberapa. Nah, itu harus siap. Harus siap. Jangan sampai apa? Menjual dakwah itu dengan sesuatu yang menyelisih syariat gara-gara adanya cobaan, adanya ujian, adanya serangan-serangan terhadap dakwah, kemudian dia melembek, ya, dia mengikuti kebanyakan manusia. Nah, ini tidak benar, ya. Dakwatut tauhid, ya, harus dibangun, ya, di atas segala-galanya, ya. Sebelum membangun cabang ilmu-ilmu yang lain, harus membangun, ya, ilmu tauhid ini. Bahkan sampai sebelum anak-anak itu menghafalkan Al-Qur'anul Karim, ditanamkan akidah tauhid ini. Ya, ditanamkan. Agar dia kokoh. Nah, ya, diajarkan, ya, di dalam salah satu usul itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengajarkan, ya, kepada kita kaum muslimin, ya, apa itu tauhid. Nah, fa idza qila laka mar rabbuk, ya, apabila engkau ditanya, ya, man rabbuka, siapa rabbmu? Rabbiyallah alladzi nam khalaqani, Rabbku adalah Allah yang telah menciptakanku, ila akhir. Ini penting, ya. Jadi harus memberikan pondasi yang kuat kepada naam anak-anak kita perkara tauhid. Perkara tauhid. Nah, barakallahu fikum. Sehingga kita punya anak tidak menjadi anak-anak yang cemen. Tahu cemen, ya? Dapat tahu, ya? Cemen, ya. Abinya meninggal, umiknya meninggal, bingung, ya. Coba lihat para anbiya war rasul, apa yang diwariskan oleh mereka kepada putra putrinya? Tidak ada. Lam yuwarisu dinaron wala dirhama, tidak mewariskan dinar wala dirham, harta benda enggak. Walakin warasul ilm, akan tetapi yang diwariskan oleh para nabi kepada keluarganya adalah ilmu. Ilmu. Ya, harus semangat orang tua, ya. Anaknya harus ayo belajar, belajar, belajar. Nah, dah jangan cuma anaknya yang disuruh belajar. Orang tuanya harus nyontohi. Nah. Barakallahu fikum. Taib. Disebutkan di sini mukaddimah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimatu. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ba'd. Fahada syarhun mujazun ala kitab at-tauhid. Ini adalah syarah, ya. Naam, yang ringkas atas kitab at-tauhid li Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Naam. Katabtuhu ala tariqati madrasiyah al-hadithiyah, al-haditha. Aku menulisnya dengan metode pembelajaran yang yang baru. Di metode Syekh Shalal Fauzan, ya, setelah penyebutan matan, kemudian ma'ani mufradat, ya, kemudian faidah. Nah, ini metode yang baik, ikhwan, ya, yang sekarang banyak digunakan metode ini oleh para ulama. Nah, di dalam pengajaran, nah, cabang-cabang ilmu. Liyakuna aqrab ila afham al-mubtadi'in, agar ya lebih mudah difahami oleh para pemula. Nah, metode yang ada di dalam mulakhas fi syarhi kitab tauhid ini. Wa arjullah ayyan fa'abih, dan Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, ya, beliau berharap kepada Allah, memohon kepada Allah agar memberikan manfaat dengan kitab ini. Wa yakuna ishaman fi nashril ilmi wa tashihil aqidah, karena beliau menginginkan, beliau ikut andil dalam penyebaran ilmu, ingin memberikan kontribusi dalam penyebaran ilmu dan tashihil aqidah, pembenaran aqidah, ya. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Shalal bin Fauzan bin Abdillah al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Beliau termasuk min kibarina, ya ikhwan, min kibar a'immati ahli sunnah fi zamanina, termasuk ulama kibar kita. Jadi antum harus tahu siapa ulama-ulama kibar ahli sunnah di zaman kita ini, sehingga itu antum lihat. Ulama-ulama kibar itu, ikhwan, kibar fis sin wa kibar fil ilm, ulama yang tua umurnya, tua juga ilmunya. Itu yang kita ambil, yang kita jadikan apa? Rujukan. Al-irtibat bil ulama il kibar, wajib, ya. Mengikat diri kita dengan ulama kibar di setiap zaman itu wajib. Nah, bukan kepada ulama-ulama yang sigor, tapi ulama kibar. Kalau masih hidup di sana ulama-ulama kibar, ulama-ulama yang sepuh, ulama ahlussunnah yang sepuh, nah, lihat. Ketika ada fitnah muncul, apa petua-petua mereka, fatwa mereka? Dengarkan, ya, ikhwan. Jangan apa? Kerusak-kerusuk. Nah, lihat dulu, ta'ani. Ternyata mereka-mereka yang berpengalaman, ya, melalui al-fitan, fitnah demi fitnah, ya, beliau sudah melalui. Nah, barakallahu fikum. Dan ana mengingatkan kepada antum, ketika antum mengajarkan kepada umat, ambil kitab-kitab salaf, ya. Kalau di sana banyak kitab-kitab ulama salaf yang sudah meninggal, aman mereka, ikhwan, dari fitnah, karena sudah, ya, mereka sudah meninggal. Kalau di sana ada kitab-kitab ulama kibar, mereka masih hidup, ambil. Nah, karena itulah yang diwasiatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ilzamu al-kibar. Ya. Wajib atas kalian untuk bersama kibar. Al-barakah, al-barakatu ma'aka birikum. Keberkahan itu bersama ulama-ulama kibar kalian. Nah, barakallahu fikum. Baik. Ini harus ditanamkan kepada salafiyin, ya. Muncul besok fitnah besar. Nah, tunggu, ya, pegangan dulu. Di sana ada pohon yang kuat, pegangan, ya. Atau bukan pohon, gunung, ikhwan. Berlindung di bawah gunung. Ini ada badai, badai fitnah, ya, yang menghempas dakwah salafiyah. Pegangi, gitu ya. Berlindung di bawah gunung tadi, yaitu al-jibal. Nah, masyaikh kibar kita. Barakallahu fikum, ya. Ini kita masuk kepada biografi singkat kehidupan muallif. Nasabuhu, nasab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Huwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali. At-Tamimi An-Najdi min qabilah Bani Tamim masyhurah. wa imamu da'wati salafiyah fi Najd wa ghairiha. Dan beliau termasuk imamu da'wah salafiyah di Najd dan selainnya. Nah, ya, di daerah antara Makkah dan Madinah. Beliau imam da'wah salafiyah. Jadi, athar dakwah beliau sampai sekarang. Ya. Dari mana kita melihat athar dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah? Dari Daulah Saudiyah. Dari Kerajaan Saudi Arabia. Nah, yang dibangun ya oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan dulu ada Raja Diriyah Muhammad Saud. Ya, Muhammad Saud. Kemudian menjadi Daulah Arabiyah Saudiyah. Nah, ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Nasatuhu wa ilmuhu. Ya, tumbuh kembang beliau dan bagaimana keilmuannya beliau. Wulida fi baladati Unayzah atau Uyainah. Wulida fi baladati al-Uyainah, qurbul Madinah Ar-Riyad. Naam. Sanata 15 wa 100,000 Hijriyah. Wa hafidhal Qur'an al-Karim wa huwa saghir. Beliau terlahir di daerah Uyainah, di dekat Madinah, ya. Madinah itu Riyad, di dekat kota Riyad. Pada tahun 1115 Hijriyah. Dan beliau telah menghafalkan Al-Qur'anul Karim wa huwa saghir. Siapa yang tahu tepatnya umur berapa beliau hafal Al-Qur'an? Indar. Nah, santri TD. Faiz, mana Faiz? Ini Faiz. Umur berapa Faiz? Kalau enggak bisa tepat, mendekati, bisa memperkirakan umur berapa? Berapa? Berapa tadi? 7. 7. Mobil. 10. Tayyib. Ya, qila qabla al-bulugh, sebelum balik, antara umur 8 sampai 10 itu. Naam. Qad hafidhal Qur'an al-Karim wa huwa saghir. Masih kecil, ikhwan. Masya Allah, ya. Coba antum, ya, kalau bisa apa, kembali lagi kecil itu menghafalkan Al-Qur'an antum. Ya, yang sudah tua-tua ini. Nah. Masya Allah, ya. Nah, kita melihat beberapa teman-teman kita salafiyin yang belajar dari kecil kemudian menjadi hufat. Masya Allah, ya, nikmat ikhwan, ya, nikmat. Dia belajar sekian kitab sudah ringan karena sudah hafal Al-Quran. Disebutkan dalil, masalah-masalah apa, hukum ini, masalah ini. Nah, dia sudah hafal Al-Quran sudah, ya, Masya Allah. Nah, dan ana minta kepada aba, ummahat, antum doakan anak-anak salafiyin. Jangan anak-anak antum aja, antum doakan keberkahan ilmu mereka. Ya. Jadi antum jangan jadi orang pelit untuk mendoakan kebaikan untuk salafiyin. Bahkan asatidah ahlus sunnah, antum doakan keistiqoman mereka, ya. Keberkahan umur mereka, keberkahan ilmu mereka, antum doakan di waktu-waktu mustajab. Ya. Anak-anak kita, murid-murid kita, santri-santri kita, ya. Kok santriwatinya enggak disebut? Ya, santriwati kita juga. Nah, doakan ikhwan, ya, keistiqomahan mereka di atas salafi, salafiyah, kemudian keberkahan ilmu mereka, keberkahan umur mereka di atas amal soleh. Nah, ya, karena apa? Kalau kita mendoakan kebaikan untuk mereka, bukan untuk diri kita, ya. Kita akan mendapatkan al-jaza' min jinsil amal. Nah, kebaikan itu akan kepada kita juga. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam Atharus Salaf. Kalau kita mendoakan kebaikan kepada saudara kita, kita akan mendapatkan apa yang kita doakan itu. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit si fulan, ya. Nah. Ya. maka kita akan mendapatkan faedah itu. Ya Allah, istiqomahlah, istiqomahkanlah Ustaz Fulan, ya Allah. Beliau Ustaz kita, Ustaz kibar kita, masyaikh kita. Nah, begitu ya Ikhwan. Ya, barakallahu fikum. Jadi mendoakan kebaikan untuk saudara kita Ahlus Sunnah. Wa tatalamadza ala walidihi qadi al-Uyayna fi waqtihi, dan beliau belajar kepada orang tuanya, ayahnya sebagai seorang qadi di Uyayna ketika itu, ya, belajar. Nah, jadi ayahnya seorang qadi, hakim, seorang ulama, Ikhwan. Jadi hakim itu ulama, ya, bukan hanya seorang yang memegang jabatan pemerintah, bukan, alim, ya. Wa ala ghairihi min masyahir ulama Najd, dan kepada selainnya dari ulama-ulama masyhur di daerah Najd sana, wal Madinah, dan yang ada di negeri Madinah, ulama-ulama di negeri Madinah, wal Ahsa, di daerah Ahsa, wal Basrah, di daerah Basrah. Wa adraka ilman ghaziran ahallahu lil qiyam bi da'wati al mubarakah, dan beliau telah mendapatkan ilmu yang sangat banyak, ghaziran, sehingga beliau bisa, ya, menegakkan dakwah yang mubarakah ini, dakwatut tauhid. Karena beliau telah memiliki ilmu yang sangat banyak. Fi waqtin intasharat fihi al-bida'u wal-khurafat wa tabarruk bil-kubur wal-ashjar wal-ahjar, faqama rahimahullah bid-da'wati ila tashihil aqidah wa ikhlasil ibadati lillahi wahdahu. Jadi beliau, ya, bangkit untuk berdakwah, di atas tauhid, di saat waktu tersebarnya di masa beliau ini kebid'ahan dan khurafat. Kemudian banyaknya orang yang mencari barokah di kuburan-kuburan, wal asjar, ya, di pohon-pohon, wal ahjar, di batu-batu, ya, mencari berkah, ya, kepada pohon, batu-batu. Faqama rahimahullah bidda'wah ila tashihil aqidah, maka beliau bangkit, ya, untuk berdakwah meluruskan akidah kaum muslimin, wa ikhlasil ibadah lillahi wahdah. Wa allafa iddata kutubin min ashhariha hadzal kitab, dan beliau, ya, mengarang sekian banyak kitab-kitab, dan yang paling terkenalnya adalah kitab ini, Kitabut Tauhid, Kitab At-Tauhid. Faqad laqiya qubulan 'aziman ladal ulama'il muta'allimin wal muta'allimin, dan, ya, banyak penerimaan, ya, yang sangat besar pada para ulama ketika itu, ulama-ulama di zaman itu, ya. Wa tanaw bihi darasatan wa syarhan fa huwa kitabul badi' al wadih 'azimul fa'idah nafa'allahu bihi khalqan katsiran, ya. Dan akhirnya para ulama mempunyai perhatian khusus dalam pembelajaran, dan itu tadi, ya, syarah kitab tauhid ini. Banyak ulama-ulama yang mensyarah kitab tauhid. Kitabun badi, kitab yang memiliki, ya, apa namanya, manis, ya. Wad'in 'azimul fa'idah, memiliki faedah yang sangat banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat yang banyak kepada manusia, hamba-hamba Allah. Wa qad baqiya syekh tilata hayatihi mualliman, dan beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab semasa hidupnya menjadi seorang mualliman lil khair, pengajar, ya, seorang pengajar, pendidik, ikhwan. Wa da'yan ila Allah taala, sebagai dai, ya, kepada Allah, da'yan ila tauhid, amiran bil ma'ruf wa nahyan 'anil munkar, semangat untuk memerintahkan kepada hal yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Naam. Barakallahu fikum. Ila antu fiya fil naam fid dir'iyyah qurb Madinah Ar-Riyad, sampai beliau meninggal di sebuah daerah dir'iyyah di dekat Madinah Ar-Riyad. Naam, di dekat kota Riyad. Sanata ya sitta wa mi'atain wa alfin hijriyah. Wa qad takharraja ala yadihi adadun kabirun minal ulama wa immatid da'wah. Dan keluar ya dari asar dakwah beliau ini jumlah besar dari para a'immah wal ulama. Naam. Fid da'wah. Masya Allah. Antum lihat di antara keturunan beliau ya, anak-anak beliau sampai sekarang naam menjadi ulama-ulama kibar, menjadi ulama besar. Nah, mufti Saudi yang sekarang siapa? Syekh Abdul Aziz ya, Al-Syekh. Nah, Masya Allah. Itu nasabnya dari beliau. Terlahir dari beliau adadun kabirun minal ulama wa immatid da'wah. Nah, sehingga keberkahan dakwah beliau ya sampai sekarang ikhwan ya, kitab beliau diajarkan kepada kaum muslimin, kitabut tauhid. Nah, dengungan dakwah wahabiyah sampai sekarang mendengung terus ya, genderang terus ditabu wahabi wahabi. Ini menunjukkan eksisnya dakwatut tauhid ya, asar dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berarti eksis ya sampai sekarang ya. Itu. Barakallahu fikum. Tetapi di sana ada yang mencoreng dakwah salafiyah ini, ikhwan. Ya. Nah. Orang-orang yang berbaju salafiyah tetapi hakikatnya mereka bukan salafi. Ya. Yang mereka menggunakan wasilatul dakwah ya. Wasilah-wasilah dakwah yang menyelisihi dakwah para anbiya war rusul wa a'immatil huda ya, sehingga akhirnya ya orang-orang menganggap dakwah salafi, dakwah salafiyah itu seperti yang mereka lihat itu di YouTube-YouTube gitu. Nah, ya. Nah, Masya Allah. Ada kemarin anak mahasiswa KKN dari Universitas 11 Maret. Mana itu? Solo ya. Solo. 6 orang, 8 orang. Mereka datang dari Tambak ke Jadi Jajar. Nah, kaget anak. Siapa ini? Cingkrang-cingkrang, mahasiswa-mahasiswa. Ya, pakai hem. Wah, necis-necis ya, Wan. Enggak ada kolan sua, wala gamis, Wan. Nah, anak tanya. Dari mana Mas tahu ada kajian di sini? Dari Telegram. Nah, dari Telegram. Masya Allah. Terus anak tanya, dari kampus mana? Ya, dari Universitas 11 Maret Solo. Taklimnya sama Ustadz siapa? Wah, disebutkan Ustadz-Ustadz yang balelo itu. Nah, loh, aduh, ini. Akhirnya anak minta, kalau ada waktu datang ke Sumbio, nah, ke pondok ini. Ini belum datang ini, ya. Nah, kasihan ya, ikhwan. Ini menunjukkan bahwasanya dakwah salafiyah, Masya Allah, ikhwan. Hah? Diterima oleh kaum muslimin. Cuma sayangnya mereka ini, ya, menipu umat. Karena apa? Mereka berbaju baju salafi. Ya. Ternyata, ya, tidak sesuai dengan hakikat mereka. Nah, Allah musta'an. Baik. Beliau meninggal pada tahun, ingat-ingat Ivan, beliau meninggal pada tahun 1206 Hijriah di Naam Dir'iyyah dekat di kota Riyadh. Nah, Sayyid ajazalallahu lahul ajra wa thawab Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala yang banyak, ganjaran yang banyak. Wa ja'alal jannata mathwahu. Dan menjadikan jannah tempat ya kembali beliau. Rahimahullah amin. Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu fikum. Kita masuk kitabut tauhid. Kitabut tauhid. Wa qawlillahi ta'ala. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah Kitabut Tauhid wa qaulillahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Masuk kepada Kitabut Tauhid. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan dalil yang paling pokok dalam masalah tauhid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah ini santri titik ini. Surat apa ayat keberapa? 6. Nafal Lampung. Hah? Ada riad? 56. Muta'akid. Yakin. Nah, antum dapat berapa? Akidah. Hah? Jangan malu. Lupa. Ya. Ini anak kelas 2 itu hafal ini kan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat surat apa ayat berapa? Hafal Ivan, masyaallah. Jazakallah khairan asatidah yang mengajarkan anak-anak. Jadi tolong asatidah ketika mengajarkan modul-modul yang ada di ma'had kita itu anak-anak suruh menghafal. Enggak apa-apa. Sekarang hafal besok lupa enggak apa-apa. Itu nanti akan membekas karena dia sudah memahat jadi lupa nanti mudah ingatnya dia. Jadi itu kalau ada matan-matan ilmiah suruh menghafal Arba'in Nawawi suruh hafal, ini nanti juga anak suruh hafal matan Kitabut Tauhid. Maksud anak dulu aja menghafal ini, Ikhwan. Antum masa sekarang enggak menghafal? Antum menghafalkan, nanti store. Indakum fulan. Berdiri. Hafalkan, Ikhwan. Antum harus semangat. Kan enggak langsung antum menghafal sekian lembar matan, kan? Satu. Dalilnya. Wa qawlillahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nanti pertemuan lagi Sabtu minggu depan. Kan lama, kan? Jadi antum nanti sambil main bola, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Diingatkan temannya yang nendang itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sehingga antum kuat, Iwan, dalil-dalilnya. Maudu hadal kitab, pokok pembahasan kitab ini bayanut tauhid alladzi aujabahu Allahu ala ibadihi. Penjelasan tauhid yang Allah wajibkan atas hamba-hambanya. Jadi pembahasan kitab ini adalah penjelasan tentang tauhid yang Allah wajibkan atas hamba-hambanya. Wa khalqahum li ajlihi wa bayanu ma yunafihi minasyirkil akbar. Dan apa yang telah Allah ciptakan kepada mereka, Allah ciptakan mereka untuk tujuan ini. Tujuan tauhid. Wa bayan ma yunafihi. Dan juga inti dari pembahasan kitab tauhid ini adalah menjelaskan ma yunafihi. Apa yang bisa menafikan tauhid. Minasyirkil akbar. Berupa syirik besar. Berupa syirik besar. Au yunafi kamalahul wajib. Atau perkara-perkara yang bisa menafikan kesempurnaan yang wajib. Awil mustahab. Atau yang mustahab. Minasyirkil asghar wal bidah. Jadi syirik-syirik kecil, riya, kebid'ahan. Ini bisa apa? Yunafi kamalihi al wajib. Menafikan, meniadakan kesempurnaan yang wajib dari perkara tauhid. Kemudian kebid'ahan juga bisa Nah, menafikan kesempurnaan tauhid seseorang. Barakallahu fikum. Wa makna kitab masdar kataba bi makna jama'ah. Makna kitab itu adalah masdar dari kataba, ya, dengan makna jama'ah, mengumpulkan. Wal kitabatu bil qalam jam'ul hurufi wal kalimat. Ya, jadi penulisan dengan pena itu mengumpulkan huruf-huruf wal kalimat dan kalimat. Wat tauhid masdar wahada ay ja'alahu wahidan. Wal muradu bihi huna ifradullah bil ibadah. Inilah syahidnya, ikhwan. Yang dimaksud dengan tauhid, ya, asal tauhid itu dari masdar wahada ja'alahu wahidan, yaitu menjadikan satu. Apa maksudnya di sini? Ifradullah bil ibadah, mengesakan Allah dalam beribadah. Menjadikan Allah satu-satunya untuk diibadahi. Barakallahu fikum. Kemudian Syekh Shalal Fauzan menyebutkan makna wa khalaqtu dari ayat wa khalaqtu ay khalqu, dan aku ciptakan. Al khalqu huwa ibda'u syai' min ghairi aslin walahtada, yaitu ya mengadakan sesuatu, nah, min ghairi aslin, yang sebelumnya tidak ada, ya. Dan tidak ada yang mengadakan, itu menciptakan, ya. Sebelumnya itu tidak ada, sebelumnya tidak ada orang yang mengadakan, kemudian ada yang menciptakan sesuatu. Nah, ini, ya, namanya wa khalaqtu al khalqu. Nah, sebelum Allah menciptakan alam semesta ini, tidak ada yang menciptakan. Jadi kata orang-orang ateis, as-suyu'iyun, bumi ini, alam semesta ini ada dengan sendirinya karena proses alamiah. Lah iya, alam itu siapa yang menciptakan? Nah, ya. Barakallahu fikum. Ini. Jadi ibda'u syai', ya, mengadakan sesuatu min ghairi aslin, yang tidak ada asalnya. Ya. Walah tada, dan tidak ada yang memunculkan, yang mengadakan sebelumnya. Itulah menciptakan. Jadi kalau misalkan ada orang membuat sesuatu, tapi sudah ada asalnya. Contohnya, ini bukan menciptakan, namanya apa? Jipla, ya. KW. Nah, membuat motor misalkan. Sudah ada, ya. Keluar motor yang sebelumnya. Nah, ini bukan pencipta yang baru, bukan. Karena sudah ada, ya. Jadi al-khalqu itu adalah, ya, mengadakan sesuatu yang asalnya tidak ada dan belum ada yang mengadakan. Nah, itulah Allah al-khaliq. Liya'budun. Nah, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, kecuali untuk beribadah kepada Allah. لِيَعْبُدُونَ الْعِبَادَةُ فِي اللُّغَةِ التَّدَلُّلْ وَالْخُدُوْ وَشَرْعًا إِسْمٌ جَامِعٌ لِمَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَهُ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ الظَّاهِرَ وَالْبَاطِنَةِ. نعم. Jadi ibadah secara bahasa at-tadallul wal khudu. Naam. Yaitu ketundukan dan pengerendahan. Secara syariat ismun jami', ya, nama yang mencakup lima yuhibbuhullah wa yarda. Segala apa yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh-Nya, minal aqwal wal a'mal adh-dhahira wal batinah. Ini ibadah. Baik berupa ucapan, amalan yang zahir dan yang batin. Ini ibadah. Barakallahu fikum. Tayyib. Wal makna ijmali lil ayah, ya, makna secara garis besar dalam ayat ini, annallaha ta'ala akhbara annahu ma khalaqal insa wal jinna illa li ibadatihi. Bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan, ya, tidaklah Allah menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadanya. Fahiya bayanun li hikmati fi khalqihim. Dan inilah penjelasan hikmah penciptaan mereka. Nah, untuk beribadah kepada Allah. Nah, kemudian kita langsung kepada munasabatul ayah lil bab annaha tadullu ala wujubit tauhid. Ya. Munasibatul ayah lil bab, kesesuaian ayat dengan bab adalah bahwasanya ayat ini dalil tentang wajibnya tauhid alladhi huwa ifradullah bil ibadah, yaitu mengesakan Allah di dalam beribadah, menjadikan Allah satu-satunya untuk diibadahi. Li'annahu ma khalaqal jinna wal insa illa li'ajli dhalik. Dikarenakan Allah tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk tujuan itu. Tujuan ibadah kepada Allah. Ma yustafadu minal ayah. Apa yang bisa kita ambil faedah dari ayat? Wujubu ifradillah bil'ibadah ala jami'i thaqalain al-jin wal-ins. Wajibnya mengesakan Allah dalam ibadah, ya, atas enam dua bangsa besar jin dan manusia ini wajib untuk mereka mentauhidkan Allah. Athani bayanul hikmati min khalqil jin wal ins. Penjelasan tentang hikmah, ya, penciptaan jin dan manusia. Tujuan besar yang Allah inginkan adalah al-ibadatu lillahi wahdah, beribadah kepada Allah semata. Atsalisah, yang ketiga, annal khaliqa huwa alladhi yastahiqul al-ibadah duna ghairihi mimman la yakhluq. Bahasanya pencipta itu adalah yang berhak untuk diibadahi, bukan selainnya dari yang sesuatu yang tidak bisa menciptakan. Fa fi hadza raddun ala ubadil asnab wa ghairiha. Di sini ada bantahan kepada para penyembah patung-patung, berhala-berhala dan yang selainnya. Ya. Patung itu diciptakan, ya, makhluk, sesuatu yang diciptakan, bukan khalik, bukan pencipta. Kok disembah, kok diibadahi? Nah, ya, kata Syekh, annal khaliqa huwa alladhi yastahiqqu lil ibadah duna ghairihi mimman la yakhluq, bukan selainnya yang tidak menciptakan. Nah, ini bantahan kepada ubadul asnam. Yang keempat, bayanul ghina Allah subhanahu wa ta'ala an khalqihi wa hajati khalqi ilaih. Penjelasan tentang, ya, maha kaya Allah azza wa jal, nam, atas makhluk-makhluknya dan segala makhluknya yang butuh kepadanya. Lianna huwal khaliq wa humul makhlukun. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala al-khaliq, sang pencipta, wa hum makhlukun. Sementara mereka adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Yang terakhir, isbat al-hikmah fi af'alillahi subhanahu wa ta'ala. Penetapan hikmah tentang perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihadal qadar. Naam. Min fadlikum. Ihfadu. Ya. Hadal matan. Antum hafalkan matan ini. Naam. Syai'an fa syai'an, ikhwan. Ya. Nah, sedikit demi sedikit. Nanti besok wa qauluhu wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut tauhid. Wa qauluhu wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana. Ya, nanti seperti itu, ya. Nah. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.